Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada tafsir surat Al-Bayyinah. Kita lanjutkan pada tafsir surat yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala tafsiru surati idza zulzilat. Tafsir surat idza zulzilat, yakni surat az-zalzalah. Wahia Madaniyah, dan surat ini adalah surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Ayat yang pertama, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Apabila bumi diguncang dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ayat yang kedua, dan bumi mengeluarkan beban beratnya. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan dua ayat di atas. Yukhbiru ta'ala amma yakunu yawmal qiyamah. Allah taala mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa annal arda tatazalzalu wa tarjufu wa tartajju hatta yasquta ma 'alayha min bina'in wa ma'lamin. Dan bahwasannya pada hari kiamat itu bumi tatazalzal, berguncang, watarjuf, mengalami gempa, watartaj, bergetar, hatta yasqata ma 'alaiha min bina'in wa ma'lamin, sampai bangunan-bangunan yang ada di atas muka bumi berjatuhan, hancur. Fatandakku jibaluha watusawwatilaluha, gunung-gunung dan bukit-bukitnya menjadi rata, ya, rata dengan tanah. Watakunu qa'an safsafa, sehingga bumi menjadi qa'an safsafa, menjadi dataran yang sangat datar, yakni semuanya datar. La iwaja fihi wala amta, tidak ada dataran yang lebih rendah, tidak ada dataran yang lebih tinggi, rata, semuanya rata, datar. Demikian keadaan pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat, ya, setelah bumi yang tadinya sakinah, bumi yang tadinya tenang, ya, mustaqirrah, ya, tetap tidak berguncang, ya, makhluk bisa hidup di atas muka bumi dengan tenang, ya, kemudian akan datang saatnya bumi tersebut akan berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Bumi akan bergetar dengan getaran yang sangat dahsyat, yakni ketika terjadi hari kiamat, hari berakhirnya dunia. Dan hal ini wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan mengimani hari akhir termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Al-iman biyaumil akhir. Perkara berguncangnya bumi sudah terjadi. Di saat-saat ini, artinya sebelum hari kiamat terjadi goncangan-goncangan pada lempengan-lempengan bumi, tetapi hanya pada beberapa tempat, hanya pada beberapa daerah, ya, hanya pada lempengan ini, lempengan itu, ya, dari lempengan bumi. Kemudian getarannya hanya sekian detik, sekian menit, ya. Kemudian kekencangan goncangan tersebut, ya, masih kecil, ya. Adapun pada hari kiamat, maka semua bumi bergoncang. Semua tempat di atas muka bumi ini bergoncang semuanya. Dengan goncangan yang sangat dahsyat. Maka surat ini memperingatkan kepada kita. Dan mengingatkan kepada kita bahwa akan terjadi suatu hari yang sangat dahsyat seperti ini. Oleh karena itu, persiapkanlah oleh kalian bekal yang cukup untuk menghadapi hari yang dahsyat ini. Yang kedahsyatan hari ini, hari kiamat tersebut juga disebutkan atau dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Seperti dalam surat Al-Hajj, di awal surat Al-Hajj, Allah menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Allah ingatkan kepada manusia agar berbekal dengan ketakwaan. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalata sa'ah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un 'adzim, perkara yang sangat sangat dahsyat, mengerikan. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Itu hari engkau akan melihat atau mengetahui setiap yang menyusui dia akan lalai dari anak yang disusuinya. Biasanya seorang ibu karena sangat sayang dan cinta kasih kepada anaknya, dia menyusui anaknya dengan benar, ya, menyusui anaknya dengan baik. Nah, sambil menyusui, sambil dia menjaga anaknya, kalau ada nyamuk yang berterbangan di sekitarnya diusir, sangat sayangnya kepada anaknya. Nah, namun situasi di hari kiamat, ya, seseorang sudah nggak peduli lagi dengan anaknya, ya. Setiap yang menyusui dia akan lalai, dia akan meninggalkan bayi yang disusuinya. Saking takutnya, saking ngerinya. Dan ini gak heran ya. Karena banyak khabar atau cerita ketika terjadi gempa di suatu tempat, ya, atau terjadi tsunami di suatu tempat, ya, seseorang menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Setelah dia selamat, baru dia ingat. Ya Allah anak saya. Ya Allah istri saya. Ya. Baru ingat. Nah, tapi ketika dahsyatnya kejadian, baik itu gempa atau tsunami atau yang lainnya, dia hanya memikirkan diri sendiri, dia menyelamatkan diri sendiri, setelah itu baru ingat kepada anaknya, keluarganya, dan seterusnya. Nah, banyak yang menceritakan seperti ini. Dan situasi kiamat itu lebih dahsyat daripada gempa, daripada tsunami, daripada likuifaksi, dan yang seterusnya. Sangat dahsyat. Setiap yang menyusui dia akan lalai dari bayi yang disusuinya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap yang hamil akan menggugurkan kandungannya, yakni kandungan bayi yang ada dalam kandungan itu akan gugur. Karena sangat ngerinya dan dahsyatnya hari tersebut. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi itu semua karena azab Allah yang sangat keras. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Hari di mana bumi bergoncang dan gunung juga bergoncang, dan bahkan di hari itu gunung seperti tumpukan pasir yang berterbangan. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan asqalnya, beban-beban berat yang dikandungnya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ai ma fi batniha minal amwati wal kunuz, yakni bumi akan mengeluarkan apa yang ada di perutnya, di perut bumi, yakni berupa mayat-mayat, ya, mayat-mayat yang dikubur di bumi dikeluarkan. Wal kunuz, demikian pula harta kekayaannya, harta kekayaan alamnya, ya, dikeluarkan. Kemudian ayat yang ketiga, wa qalal insanu malaha, ketika terjadi hari kiamat, maka manusia bertanya atau berkata, malaha. Wa qalal insan, idza ra'a ma'araha minal amril azim musta'ziman lidzalik, yakni ketika seseorang atau ketika manusia melihat kejadian yang dahsyat yang menimpa bumi, maka manusia berkata musta'ziman lidzalik, karena menganggap luar biasanya kejadian itu, dahsyatnya kejadian itu, maka dia bertanya dan berkata, malaha, ayu syai'in uridu laha, yakni ada sesuatu apa yang menimpa ke bumi ini, ada apa dengan bumi ini, apa yang menyebabkan bumi seperti ini, apa yang menjadikan bumi bergoncang seperti ini, ma huwa sabab alladhi harrakaha wa rajafaha. Kejadian yang tiba-tiba, yang sangat mengerikan, yang menjadikan manusia ketika itu semuanya takut. Dan dia berkata, malaha. Wa qala al-insan, malaha. Kemudian ayat yang selanjutnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin, asalnya yauma idz, disukunkan zalnya, yauma idz. Kemudian di beri harokat tanwin yauma idzin litisalil kalam, karena bersambungnya kalam, karena bersambung dengan kalam, kalimat, sehingga dibaca yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu, yauma idzin yakni pada hari kiamat itu. Dan ini jawab asyart, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ini jawab syart. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya ya tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Ini fi'il syaratnya. Jawab syaratnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Ketika terjadi hari kiamat, maka di hari itu bumi tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan menceritakan beritanya. Ya. Bumi akan menceritakan beritanya. Qala asy-syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yauma idzin tuhaddisu ay al-ardu, pada hari itu tuhaddisu akan berbicara. Siapa yang berbicara? Al-ardu yakni bumi. Akhbaraha, pada hari itu bumi akan berbicara, menceritakan berita-beritanya, menceritakan beritanya. Yakni ay tashhadu 'alal 'amilin bima 'amilu 'ala dhahriha min khairin wa syarrin. Yakni bumi akan menjadi saksi bagi manusia. Akan menjadi saksi terhadap manusia, terhadap apa yang mereka kerjakan di atas punggungnya. Itu di atas muka bumi. Min khairin wa syarrin, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ya. Fainal arda min jumlati syuhud alladzina yashhaduna 'alal ibadi bi a'malihim. Karena sesungguhnya bumi termasuk saksi-saksi. Di antara saksi-saksi yang bersaksi terhadap amal perbuatan manusia, amal perbuatan para hamba. Bumi termasuk yang bersaksi. Dan Allah Maha Mampu untuk menjadikan bumi berbicara. Nah, Allah Maha Mampu untuk menjadikan apapun dari makhluknya berbicara. Di akhir zaman terjadi perang yang dahsyat, ya, antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Ya. Yang kemudian semua makhluk bahkan pohon membantu kaum mukminin. Bahkan pohon berbicara. Ini Yahud ini, di sini, sembunyi. Bunuh dia. Allah Maha Mampu untuk menjadikan pohon berbicara. Kecuali pohon gorkot. Artinya Allah juga Maha Mampu untuk menjadikan bumi ini berbicara. Tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi berbicara. Dia menceritakan beritanya, menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Jadi setiap tempat yang kita injak, yang kita melakukan sesuatu di atasnya, itu akan bersaksi terhadap kita. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan atau keburukan, maka bumi akan menjadi saksi. apa yang menyebabkan bumi berbicara menjadi saksi ya, terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan di atas bumi tersebut, di atas punggung bumi tersebut. Ayat selanjutnya menjelaskan bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Rabbmulah yang telah memerintahkan bumi untuk melakukan itu. Yani Allah yang telah memerintahkan bumi untuk menjadi saksi, berbicara. Menjadi saksi terhadap amal perbuatan manusia yang mereka lakukan di atas muka bumi. Tentunya ini menjadi pelajaran ya bagi kita. Ketika kita hendak melakukan keburukan, dosa, maksiat, ya, ya mungkin kita merasa oh nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngelihat, ya, nggak ada CCTV, nggak ada ini dan itu. Tunggu dulu, ya. Ada bumi, bumi akan berbicara, ya. Tanah yang kita injak di atasnya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan akan menjadi saksi ya, atas perbuatan kita. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Maka hendaknya seseorang selalu bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang selanjutnya Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, yasdurun nas ya. Yakni yarji'un nas min mawqifil qiyamah au min mawqif al-mahsyar hina yaqdi Allahu bainahum. Manusia ketika itu kembali dari mawqif atau dari mahsyar ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkara di antara mereka. Mereka kembali dari itu. Ya, ashtata. Dalam keadaan ashtata. Dalam keadaan bermacam-macam. Ay firakon. Yakni terpisah. Mutafawitin. Berbeda-beda. Menjadi golongan. Ini golongan itu. Liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Dalam satu qiraah atau bacaan liyarau. Jadi ada yang baca liyurau, ada yang baca liyarau. Naam, fi'il ma'lum. Dan juga ada yang baca fi'il majhul. Liyurau a'malahum. Ini yang majhul. Liyurau a'malahum. Agar supaya diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Ay liyurihumullah ma'amilu minas sayyiati wal hasanat. Yaitu agar Allah memperlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Baik itu dosa atau kebaikan. Baik itu kejelekan atau kebaikan. Wa yurihim jaza'ahu mufiran. dan agar Allah memperlihatkan kepada mereka balasan dari perbuatan tersebut dengan balasan yang sempurna. Demikian keadaan manusia pada hari kiamat. Ya. Mereka akan dikumpulkan di mahsyar, di mauqif, ya, untuk diputuskan perkaranya. Ya. Untuk dihisab mereka. Setelah selesai itu penghisaban dan pemutusan perkara, maka apa? Setelah itu berpisah. Berpisah antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya. Nah, adapun di dunia ini, maka yang beriman dengan yang tidak beriman yakhtalitun, campur baur. Ya. Demikian pula di mahsyar, di mauqif. Ya. Di padang mahsyar mereka juga bercampur baur antara yang mukmin dengan yang kafir. Yakhtalitun. Kemudian setelah mauqif, setelah di mahsyar, ya, setelah selesai, maka apa? Yatafarraqun. Firaqan, mereka berpisah, ya, menjadi bergolongan-golongan, dan mereka masing-masing golongan ini tidak akan bertemu lagi, ya, tidak akan bertemu lagi. Yang pertama adalah golongan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ini satu kelompok, satu golongan. Golongan yang kedua adalah al-kuffar, golongan orang-orang kafir, ini satu kelompok. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa yauma taqumu sa'atu yauma idzin yatafarraqun, pada hari terjadinya hari kiamat, pada hari itu yatafarraqun, pada hari itu manusia menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, ala hasabi a'malihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Fa'amal ladzina amanu wa 'amilus solihat fahum fi radhati yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka berada di raudhah, taman-taman surga. Yuhbarun, dalam keadaan ceria dan gembira. Wa amal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Adapun orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan untuk menemui akhirat, ya, mendustakan hari akhir, maka mereka itu fil azabi muhdurun, mereka itu tetap terus-menerus berada dalam azab dan siksa. Wal'iyadu billah. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, dalam surat Asyura ayat 8. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Satu golongan di surga, satu golongan di neraka. Nah. Yawma idzi yasdurun nas ashtatal liyuraw a'malahum. Pada hari itu ya, manusia kembali dari mahsyar, dari mauqif, dalam keadaan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka. Mereka berkelompok dan bergolongan, ya, mutafarriqin, terpisah-pisah, ya. Untuk mereka mendapatkan balasan dari perbuatan mereka ketika di dunia. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan amalan-amalan mereka, yakni balasan amalan mereka. Nah, tersisa dua ayat. Kita lanjut ba'dal adzan. Al-madzin ya'dzin. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat dzarrah, yarah, maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, mithqala dzarrah ay wazna dzarrah, seberat dzarrah pun, yarah, dia akan melihat balasannya juga. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa hadza syamilun 'ammun lil khairi wasyarri kullih. Ini umum, mencakup kebaikan dan keburukan semuanya. Semua bentuk kebaikan, semua bentuk kejelekan, ya. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya ahqarul asya. Karena apabila seseorang dia melihat seberat dzarrah dari amal perbuatannya, dzarrah itu ada yang menafsirkan annamlatus saghirah, semut kecil, ya, semut yang paling kecil, ini namanya dzarrah. Ada juga yang mengartikan alhaba'atu fil hawa, yakni debu yang paling kecil yang terbang di udara. Yang kalau kita menghadap matahari, ya, ketika terang matahari itu kelihatan debu itu. Nah, intinya dzarrah ini adalah benda yang paling kecil, yang paling ringan. Ya. Sehingga faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan walau seberat dzarrah, seberat semut kecil, atau kita artikan seberat debu yang paling kecil, ya, yarah, dia akan melihat balasannya. Dia akan mendapatkan balasannya. Ya. Dan juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan walau seberat dzarrah, walau seberat debu yang kecil, walau seberat semut yang sangat kecil, yarah, dia akan melihat dan mendapati balasannya. Kata Syekh, wa hadza syamilun 'amun lil khairi wa syarri kullih. Ini umum, mencakup kebaikan dan kejelekan semuanya. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya aqarul asya' wa juziya 'alaiha. Karena apabila dia melihat, ya, amalannya yang dia lakukan walau seberat dzarrah, ya, yang di mana dzarrah adalah ahqarul asya', sesuatu yang paling remeh, yang paling kecil, ya, yang paling ringan. Wajuziya alaiha, kemudian dia dibalas, ya, atas perbuatannya itu. Ya. Fama fauqa dzalik min babi aula wa ahra. Kalau yang kecil saja akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal, maka yang besar, ya, atau yang di atas itu lebih utama dan lebih pantas untuk diberikan balasan. Yang kecil saja, yang orang menganggapnya ini remeh, ya. Nah, orang menganggapnya ini sepele, tapi ternyata apa? Ada balasannya. Ya. Maka apalagi kalau amalan tersebut lebih dari itu, ya, maka itu lebih pantas dan lebih utama untuk diberikan balasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Hari di mana setiap jiwa dia akan mendapati apa yang telah dia kerjakan. Min khairin muhdara. Setiap jiwa akan mendapati kebaikan yang telah dia kerjakan. Kebaikan tersebut akan dihadirkan di hadapannya. Wa ma'amilat min su, demikian pula kejelekan yang dilakukan oleh setiap jiwa juga akan dihadirkan di hadapannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan ketika yang dihadapkannya adalah kejelekan atau keburukan jiwa tersebut, maka tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jiwa itu na'am ingin kiranya antara dia dengan hari itu amadan ba'ida, ada masa yang jauh. Berandai-andai, sekiranya ada waktu untuk beramal, sekiranya ada waktu untuk bertaubat dari perbuatan dosanya. Akan tetapi itu semua adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan hadira, ada. Apa yang mereka kerjakan ketika di dunia hadira, ada, tertulis, tercatat, dihadapkan kepada mereka. Wa hadza fihi targhib fi fi'lil khair. Maka di sini dalam ayat ini terdapat targhib, anjuran, motivasi untuk melakukan kebaikan. Walau qalilan, walaupun sedikit. Wa tarhib min fi'li syarr. Dan dalam ayat ini juga terdapat tarhib, peringatan, ancaman dari melakukan kejelekan, walau haqira, walaupun orang menganggapnya remeh, orang menganggapnya sepele. Maka dari itu, hendak seorang hamba dia tidak bermudah-mudahan dalam perkara keburukan, kejelekan dan dosa. Walaupun itu sedikit, walaupun itu ringan, walaupun orang menganggapnya sepele, remeh, akan tetapi Allah akan memberikan hukumannya. Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Tidakkah kita ingat sebuah hadis yang menyebutkan tentang seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena sebab apa? Seekor kucing. Dakhalat imra'atun an-nara bisababil hirrah. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena sebab seekor kucing. Yang dimana kucing ini dia ikat, atau dia tahan, dia tidak memberi makan, atau minum dan juga dia tidak melepasnya. Nah, menzalimi dan menyiksa hewan, kucing, ya, menjadi sebab wanita tersebut masuk ke dalam neraka wal iyadzubillah. Ini menzalimi kucing, ya. Maka bagaimana dengan menzalimi seorang hamba, seorang manusia, ya, yang lebih mulia daripada hewan itu, ya. Nah, menzalimi kucing saja bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka wal iyadzubillah. Maka ini menunjukkan jangan sampai kita meremehkan perbuatan dosa. Karena bisa jadi perbuatan dosa walaupun itu kecil bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam an-nar. Ya, seperti dalam hadis tadi. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat targhib, anjuran motivasi bagi kita untuk apa? Melakukan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat dzarrah, ya, maka dia akan melihat balasannya. Ya. Kebaikan apapun itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seseorang walau sebesar dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seseorang, tidak menzalimi amalannya walau sebesar dzarrah. Apabila amalan tersebut amalan baik, maka Allah akan melipat gandakannya. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar untuknya dari sisinya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan kebaikan. Di dalam sebuah hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan memelihara diri kalian dari neraka. Ittaqun nar. Pelihara kalian, pelihara diri kalian dari neraka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun hanya dengan bersedekah atau memberi separuh biji kurma atau separuh buah kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan kalau sama sekali enggak punya kurma walaupun separuh, ya, untuk disedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka ucapkan dengan ucapan baik. Ya. Jaga diri kalian dari neraka dengan cara mengucapkan ucapan yang baik. Sikut tamrah, separuh buah kurma ini sangat remeh dalam pandangan kita, ya, karena sedikit sekali. Ya. Nggak tahu kalau dirupiahkan berapa. Kalau kita beli kurma sekilo, berapa? Kalau pedagang kurma. Dapat berapa biji kalau sekilo? Ya. Hitung aja bijinya berapa, harganya sekian, bagi jumlah bijinya berapa. Jadi harga satu biji kurma itu berapa. Ya ini separuhnya. Ya. Pelihara diri kalian dari siksa Allah walau dengan bersedekah separuh buah kurma. Ya. Nilai yang dalam pandangan kita kecil, remeh. Ya. tapi ternyata kebaikan tersebut bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Ya. Kalau nggak bisa bisa bersedekah dengan jumlah itu, karena memang sama sekali nggak punya, ya, maka ucapkan ucapan yang baik. Jaga diri kita dari siksa Allah, dari neraka, dengan cara kita mengucapkan ucapan yang baik, ya, ucapan yang tidak menyakiti orang lain, ya. Ucapan-ucapan yang dosa, ya. Jaga diri kita dari siksa Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan ucapan yang baik. Menjauh dari ucapan-ucapan yang buruk dan jelek. Nah, apalagi kalau kita punya harta, maka manfaatkan secara maksimal harta kita untuk tadi menjaga diri kita dari siksa Allah Azza wa Jalla. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Pelihara diri kalian dari siksa Allah, dari neraka, walau hanya dengan bersedekah separuh buah kurma. Kalau kita punya lebih dari itu, maka maksimalkan kesempatan. Kesempatan itu apa? Untuk menjaga diri dari neraka. Maka jangan sampai kita apa? Menyepelekan atau meremehkan perbuatan baik. Nah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk berbuat baik. Ya. Kalau punya harta dengan hartanya, kalau punya tenaga dengan tenaganya, nah, dan seterusnya. Ya. Apa yang dia miliki, ya, untuk kebaikan, dia lakukan. Karena kadang kebaikan walaupun sedikit, bisa jadi menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Nah, teringat hadis yang sahih ya tentang seorang pengemis perempuan yang mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Yang dia membawa dua bayi, ya. Naam. Kemudian datang ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah masuk ke rumah mencari sesuatu yang bisa disedekahkan. Ya. Ternyata ada 3 biji kurma. Diberikanlah 3 biji kurma tersebut kepada wanita tadi. Kemudian wanita tersebut memberikan satu kepada anaknya, satu lagi kepada anaknya, satu lagi untuknya. Setelah anaknya menghabiskan kurma yang menjadi haknya, anaknya mau minta lagi kurma yang menjadi hak ibunya. Ketika mau dimakan, anaknya minta. Akhirnya apa? Nah, ibunya gak jadi makan, dibelah jadi 2, ya, diberikan kepada kedua anak tersebut. Nah, ini menakjubkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah takjub dengan wanita ini. Kemudian diceritakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah atau pulang ke rumah, Aisyah bercerita. Nah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa perempuan ini masuk ke dalam al-jannah. Dia memberikan 1 buah kurma, ya, dibagi 2, setengah untuk anak yang satu, setengahnya untuk anak yang lainnya. Nah, menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Nah, maka jangan kita menyepelekan kebaikan. jangan menyepelekan kebaikan. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk para sahabiat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya nisa al-muslimat, wahai para wanita-wanita muslimah. La tahqirun najaratun li jaratiha. Jangan seorang tetangga dia meremehkan dalam perkara memberi kepada tetangganya. Nah, walau firsi nasyah, walaupun hanya dengan memberi firsi nasyah, bagian kaki kambing yang paling bawah, yang pada umumnya ini bagian yang mungkin kadang dibuang, Nah, orang nggak meliriknya, karena yang dilirik dagingnya. Nah, artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para kaum muslimat agar apa? Memberi hadiah kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, walaupun hanya dengan memberi tadi. Kalau yang dia masak adalah kaki kambing tadi, ya. Nah, atau masakan-masakan yang mungkin orang menganggap remeh, ya. Nah, kasih tetangganya, ya. Nyayur kangkung misalkan, ya. Orang enggak kan remeh. Nyayurnya kangkung. Suaminya bilang, "Kasih tetangga." Ah, malu. Malu cuma kangkung, ya. La tahqirunna jaratun li jaratiha. Ya. Jangan seorang tetangga, ya, dia meremehkan dalam perkara pemberian. Dalam perkara memberi kepada tetangga. Ya, kalau dia masak kangkung, ya kasih kangkung kepada tetangganya. Ya. Kalau dia masaknya tempe, ya dia ngasih tempe kepada tetangganya. Ya. Jangan menganggap, ah malu cuma ngasih kayak gini, ah malu lah. Nah. Ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jangan kita meremehkan perbuatan baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat zarrah, ya, maka dia akan melihat balasannya. Nah, apa yang kita bisa berikan? Ya, berikan. Nah, apa yang bisa kita berikan untuk dakwah ini? Ya, maka kita berikan. Kita ikut andil di dalamnya. Dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan waktu kita, dengan harta kita, kalau ada, ya. Nah, atau minimalnya dengan apa? Minimalnya dengan menjaga lisan, ya. Dan menjaga perbuatan kita untuk tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Itu minimalnya. Ya. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya tenaga, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya apa-apa sama sekali. Maka apa? Jaga diri. Jaga lisan. Untuk tidak apa? Tidak menyakiti orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Nah, surat ini surah azimah, ya, surat yang sangat agung. Mengingatkan kita tentang akan terjadinya hari kiamat, ya. Mengingatkan kita tentang bahwasannya bumi ini akan bersaksi, ya, terhadap perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di atas bumi ini. Kemudian dalam surat ini juga mengingatkan kepada kita untuk kita apa? Banyak berbuat kebaikan. Nah. Dan jangan meremehkan kebaikan. Terus berbuat baik, ya, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada saudara, kepada tetangga, kepada ikhwan, ya, dan seterusnya. Berbuat baik. Ya. Demikian pula dengan banyak beribadah tentunya, ya. Kemudian juga dalam surat ini kita diingatkan, ya, agar jangan sampai kita melakukan keburukan dan kejelekan, dosa dan kemaksiatan yang pada akhirnya akan menjadi malapetaka bagi kita. Ya. Sekecil apapun dosa, maksiat yang kita lakukan, kita akan melihat balasannya. Maka di sini juga ada anjuran untuk menyegerakan taubat. Menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kemaksiatan. Karena kalau sudah taubat dengan taubat nasuha, taubat yang benar yang jujur, ya. Maka kaman la dzanbalah, seperti orang yang punya dosa lagi. Ya. Nah. Maka tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jal dengan taubat nasuha, ya, sebelum datang kematian, sebelum datang ajal, ya. Dan berbuat baiklah sebanyak-banyaknya sebelum nanti di akhirat nyesal, kenapa dulu enggak saya enggak melakukan ini, enggak melakukan itu dari berbagai macam kebaikan, ya. Menyesal, ya. Maka bersegera dalam melakukan kebaikan, ya, bersegera dalam bertaubat, nah, ya, kemudian berhenti dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.